Oke, Metro Bisnis, lanjut lagi Kafis Break dengan topik kita Amazing Services. Untuk telepon sudah kita tutup, hanya SMS saja ya. Bagaimana menciptakan layanan yang dikagumi? Sebelum nanti kita ke terakhir dari Bang Kafi, ini ada yang mau tanya juga nih Bang. Ada dua yang saya mau bacain dari Bapak Denny Effendi. Saya mau tanya nih Bang, soal istilah tamu adalah raja dari usaha saham saya yang ingin mandiri. Maksudnya gimana nih? Tamu adalah raja. Ya mungkin bisnis dia adalah pialang saham ya. Oh. Usaha saham saya kan yang ingin. Jadi mungkin bisnisnya adalah pialang gitu. Tapi kan itu yang mengapa pialang-pialang di Amerika itu sangat terkenal dan bisa mengelola biaya yang sangat luar biasa. Itu kan rata-rata karena mereka memang kan pendekatannya adalah sangat-sangat pribadi gitu loh. Jadi itulah sebabnya banyak orang Amerika mengatakan, oh that's my broker, gitu loh, itu pialang saya dan he make me rich. Dan itulah belum lama itu ada kasus yang sangat luar biasa di Amerika di mana salah satu pialang yang paling terkenal itu ditangkap. Karena ya percaya atau tidak percaya gitu loh, banyak orang Amerika merasa bahwa mereka seringkali kaya raya itu karena usaha pialangnya. Jadi kalau Anda menjadi seorang pialang gitu loh, dan Anda ingin terkenal dan cepat memiliki reputasi gitu loh. Di Indonesia kan kita belum mendengar pialang saham yang paling top siapa gitu loh, seperti Warren Buffett apakah siapa gitu loh. Kan belum ada gitu loh. Kenapa? Karena belum ada satu pun pialang saham yang menonjol gitu loh, yang sanggup membuat sehingga dibicarakan dari mulut-mulut, lu mendingan bisnis saham sama dia aja loh, gini-gini, kenapa? Wah, dia bisa bikin lu kaya raya, misalnya seperti itu. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan yang agak nggak tahu nih, segit nyeleneh guyon apa gimana ya, dari Pak Sofyan nih. Sore Bang Kafi, kenapa ya pelayanan dari orang lain itu kok nggak pernah ada puasnya buat kita, tapi lain kalau yang layanin istri loh Bang. Dia takut sama bini itu. Makanya dia muji-muji istrinya di radio kan, biar istrinya denger gitu loh. Ih, laki gue memang hebat nih ya. Hebat banget nih Bang Sofyan nih ya, numpang promo gratis. Oke Bang Kafi, waktu kita yang tidak bayangin ini, apa kira-kira dari Amazing Services tadi setelah kalau yang pertama kan tadi you have to become a hero, iya. Lalu yang kedua to be amazing. Nah, kalau menurut saya itulah kan kalau dulu istilahnya adalah customer is king gitu loh. Jadi Anda benar-benar, artinya Anda benar-benar melayani dia bagaimana seperti Anda menjadi melayani seorang raja. Memanjakan, menurut saya itu udah usang. Karena sekarang yang harus lakukan adalah become a hero for your customer. Itu dia kredonya, itulah motonya, bahwa bagaimana Anda menjadi pahlawan bagi konsumen Anda, bagi pelanggan Anda. Nah, untuk be amazing sendiri, tampilan dari kita pun perlu dipoles nggak Bang? Perlu, sangat perlu. Jadi cuma kan kayak misalnya kalau kayak kita waktu makan gitu ya, kita lihat pelayan udah tua gitu kan ya, kan mau dipoles seperti apa juga kan susah gitu loh. Jadi makanya the first minute, satu menit pertama ketika dia ngomong gitu loh, jadi orang tuh harus dan benar-benar melihat dia sebagai bukan lagi seorang yang tua yang tidak berdaya gitu, tapi menjadi seorang yang sangat berpengalaman. Nah, waktu dalam satu menit, waktu bagaimana dia mempresentasikan dirinya dan bercerita tentang dirinya bahwa dia bisa 9 bahasa gitu loh, itu yang membuat kita amazed, yang membuat kita kagum, gila juga nih. Dan mungkin dia pernah melayani senator, dia pernah melayani presiden, pernah melayani raja, pernah melayani selebriti gitu. Itu yang membuat kita sangat kagum. Dan tidak perlu tadi seperti yang dikhawatirkan Pak Iwan juga, Pak Prasetyo harus dengan high cost gitu ya Bang ya. Enggak harus. Bisa dengan yang kecil-kecil, enggak harus. Iya, kalau punya extra budget itu lebih nice. Begitu lagi duduk, iya Anda dapat mobil baru. Wah, senang banget kayak gitu Bang. Oke Bang Kafi, terima kasih sudah hadir ya. Kita kasih tahu dulu nih untuk Anda yang mendapatkan bingkisan dari Kafis Break, selamat buat Bapak Prasetyo juga Pak Iwan yang tadi telepon. Lalu ada Ibu Sriati di Solo ya, 0816427 pas-pas-pas. Ada Bapak Denny Effendi 0818084 pas-pas-pas. Nanti Pak Safam yang akan menghubungi Anda untuk mendapatkan hadiah ini. So, jangan khawatir, semuanya pasti dapat untuk yang udah kita sebutin tadi ya. Bang Kafi, see you next week. Dan kita pasti datang dengan topik yang berbeda ya. Ya. Bye-bye. Itulah tadi Kafis Break bersama si biang penasaran Kafi Kurnia. Sampai jumpa Kafis Break.